Reformata. Shalom, saya Pendeta Bigman Sirait mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain. Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda, atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami di Jakarta melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui HP 0811-99-1087, 0811-99-1087. Tabloid Reformata, tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Masih dalam topik yang sama, iman Kristen dan politik, dan bacaan Alkitab yang sama, Roma pasal 13 ayat 1-5. Sekarang kita akan membicarakan subtema, pemerintah bukan untuk ditakuti. Saudara, pemerintah bukanlah untuk ditakuti. Karena jikalau rakyat sampai takut kepada pemerintah, itu berarti pemerintahnya diktator, iya kan? Tetapi sebaliknya, jikalau sampai rakyat ditakuti oleh pemerintah, itu mah namanya anarki, saudara. Jadi, kita tidak berharap pemerintah takut kepada rakyat atau rakyat yang takut kepada pemerintah. Namun yang benar, relasi rakyat dengan pemerintah adalah saling menghormati, saling melindungi. Sehingga pemerintah dan rakyat bersama membangun negara dan bangsa. Karena pemerintah pun berasal dari rakyat juga, toh. Rakyatlah yang mengangkat dan memilih pemerintah. Sehingga mereka tidak boleh bermusuhan, tetapi saling mengamati, saling mengawasi. Kalaupun beroposisi, itu bukan dalam pengertian pecah, tapi saling mengingatkan. Nah, apa saudaraku yang tercantum pada sila kelima Pancasila kita? Sangat indah, bukan? Keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya harap ini merupakan cita-cita setiap kita. Karena bagaimanapun juga, ini sungguh-sungguh indah menjadi satu kehidupan yang penuh tanggung jawab. Di dalam kekristenan kita mampu menampung keinginan ini di dalam apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau engkau mengasihi sesamamu, maka sesamamu akan merasakan keadilan. Artinya, sesamamu adalah semua manusia. Wow, indah sekali. Oleh karena itu, kekristenan sebenarnya bisa memainkan peran yang lebih dan lebih lagi untuk memberi sumbangsi bagi bangsa ini, khususnya mewujud nyatakan cita-cita kita di dalam falsafah hidup berbangsa dan menegara. Iya kan, saudara yang kekasih? Dan ini penting bagi kita. Itu sebab Alkitab juga berkata kepada kita di dalam bacaan kita, mengapa kamu harus takut pada pemerintah? Kamu boleh takut kalau kamu berbuat jahat. Sebaliknya, pemerintah pun tidak perlu takut kepada rakyat. Pemerintah takut kepada rakyat hanya karena satu, kalau dia ber-KKN. Kan begitu, saudara ya. Nah, jadi di sini saling kontrol itu penting. Pemerintahnya jangan KKN dong, supaya rakyat jangan marah. Sebaliknya, rakyatnya sopan santun lah, ikutin undang-undang, jangan dilanggar. Bayar pajak kalau memang harus bayar pajak, jangan ditilep. Sehingga Anda tidak perlu takut kepada pemerintah, korporat. Begitu, saudara ya. Nah, di sini penting untuk kita pikirkan sama-sama. Pagi ini kita melihat, saudara, bagaimana pemerintah dipandang oleh iman Kristen. Pemerintah di mata gereja itu bagaimana sih? Pertama, kita melihat dalam Roma pasal 13, pemerintah pertama-tama adalah itu dari Allah. Disebutkan ya, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah berasal dari Allah. Wah, ini penting loh. Nah, tetapi pengertian ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau pemerintah berasal dari Allah, berarti di atas pemerintah ada Allah sebagai pemerintah yang tertinggi. Betul enggak ya? Jadi pemerintah dari Allah, berarti di atas pemerintah ada Allah yang memberi pemerintah. Ada Allah sebagai pemerintah yang tertinggi, yang tak mungkin salah. Sementara pemerintah yang diberikan Allah mungkin saja salah. Jadi kalau pemerintah dari Allah menyatakan, membuat dan mengerjakan sesuatu, mari kita kerjakan. Kalau sesuai dan tidak melanggar ketetapan pemerintah yang lebih tinggi, yaitu Allah itu sendiri yang memberikan pemerintah kepada kita. Pemerintah adalah dari Allah, itu berarti pemerintah adalah alatnya Allah. Alat Allah yaitu dipakai untuk membentuk kehidupan umat, khususnya kita umat Kristiani, agar semakin mendekat kepada Allah. Baik Allah memakai dia sebagai alat secara positif atau secara negatif. Saya sebut secara negatif, katakanlah Allah akan mengatakan murkanya melalui pemerintah. Allah bisa loh pakai pemerintah menjadi alat yang negatif, memukul, menindas, supaya umat dibangunkan. Tapi secara positif, membantu, mengontrol, sehingga umat dikukuhkan dan dikuatkan. Maka, baik memainkan peran secara positif maupun secara negatif, pemerintah tetap alat Allah. Jadi, you tidak perlu takut sama pemerintahnya, saudara. Yang perlu takut sama Allah yang punya itu loh alat, yang bisa memperalat pemerintah. Kepada Allahnya Anda takut. Nah, kita kan suka salah kaprah begitu ya. Akhirnya takut bukan kepada yang punya alat, tapi takut kepada alatnya. Aneh sekali. Di sini harus hati-hati. Jangan salah ngerti. Yang ketiga, pemerintah adalah wakil Allah. Berarti, mesti dimengerti di sini ya. Pemerintah sebagai wakil Allah berarti tidak sama dengan Allah. Saya sudah sebut tadi, Allah tidak bisa salah. Pemerintah bisa salah, wong namanya wakilnya kok. Jadi, dalam hal ini kita harus mengerti secara utuh dan fungsi, mengerti secara utuh ya, dalam fungsi pemerintah itu sebagai apa. Kelembagaan pemerintah memang diatur di dalam orang bernegara. Pada bagian pertama kita sudah bicara politik itu membicarakan apa, polisi-polisi yang diputuskan oleh pemerintah, bagaimana pendistribusiannya dan seterusnya. Kita menganut trias politika misalnya, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Nah, itu kan cuma satu bentuk pola institusi yang dimainkan, yang bersifat relatif, yang perlu pembenahan kiri kanan, yang terus memerlukan transformasi untuk menyesuaikan dirinya dengan zaman yang bekerja. Karena pemerintah itu kan bukan firman Allah yang bersifat kekal. Undang-undang itu kan bukan firman Allah yang bersifat kekal. Itu beda sekali. Oleh karena itu pemerintah sebagai dari Allah, alat Allah, wakil Allah, mesti kita hargai, mesti kita hormati. Tetapi tidak berarti kita mengikuti dia kalau dia menyuruh kita melawan Allah, nanti dulu. Tetapi tidak berarti kita mesti mengaminkan seluruh keputusannya kalau itu bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, nanti dulu. Mereka cuma dari Allah, alat Allah, dan wakil Allah. Ingat kalimat itu, saudara. Jadi jangan salah ngerti, jangan membabi buta. Satu kali saya pernah dengar khotbah, pendeta bilang, Allah, mereka adalah alat Allah. Jadi apapun yang mereka katakan, ikutilah. Wah, nanti dulu. Ini gila menurut saya, saudara. Lu kalau nanti pemerintah melarang saya kebaktian, jangan menyebut nama Yesus, tidak boleh lagi ke gereja, saya disuruh ngikutin. Enak aja, saya tidak mau. Saya tidak akan mau. Saya sangat respect dan menghargai saudara-saudara kita yang ada di negara-negara komunis. Ditimpa, dihimpit, mereka tetap berbakti. Nah, kita memang bersyukur ada di Indonesia ini, yang bukan komunis, justru sebaliknya bahkan anti kepada komunis. Kita bersyukur punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memberi kebebasan beragama, yang memberi kebebasan beribadah di Indonesia ini. Oleh karena itu mesti dijaga Indonesia, tak boleh menjadi komunis. Kan begitu. Sehingga kita mesti berdiri bersama saudara-saudara yang lain yang menolak komunis di Indonesia. Tetapi kalau sampai pemerintah nanti berubah karena sesuatu dan lain hal menjadi komunis, wah, kita mesti berdiri. Jangan mau. Tidak bisa kita dilarang untuk beribadah. Itu prinsip. Ingat. Jadi saudara, Di dalam hal ini, kita sebagai warga gereja, kita sebagai warga negara, tidak perlu takut kepada pemerintah. Seperti apapun dia, termasuk kalau pemerintah itu nanti otoriternya luar biasa begitu ya. Katakanlah nanti satu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang sulit untuk dibayangkan terjadi, tapi mungkin saja terjadi. Pemerintahnya bagaimana kalau modelnya Hitler misalnya? Ayo juga tidak perlu takut. Kita juga tidak perlu takut. Kalau sampai Tuhan izinkan itu terjadi, itu memang penting mungkin mendidik kita. Itu cara pendidikan negatif yang Tuhan mau pakai. Jangan linglung, jangan bingung, jangan takut. Kita hanya takut kepada pemerintah kalau kita berbuat salah, melanggar hukum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, kalau pemerintah itu otoriter, menghukum semau-maunya, lalim, tidak perlu takut. Itu mungkin salib yang harus kita pikul. Tanggunglah. Tapi jangan cari-cari salib sendiri ya. Cari-cari kesulitan sendiri. Itu tidak benar. Tapi kalau Tuhan izinkan, mengapa mesti lari? Kalau Tuhan izinkan, mengapa mesti menghindar? Hadapi. Ini perlu bagi setiap warga gereja. Karena tidak kebetulan saudara dan saya dilahirkan sebagai seorang anak bangsa Indonesia. Banggalah. Orang Amerika itu ciptaan Tuhan, punya Tuhan. Orang Indonesia juga sama. Jadi jangan menghina diri. Jangan lari dari identitas yang Tuhan sudah beri. Sebagai anak bangsa Indonesia, jadi anak bangsa yang baik. Mengabdi di dalam bangsa ini. Hidup untuk bangsa ini. Mati di sini. Kecuali memang saudara mendapat tugas khusus dari Tuhan. Mungkin untuk menginjili ke pedalaman Afrika. Pergilah. Tapi selama Tuhan tidak suruh, jangan pergi. Nah di sini perlu baik-baik saudara. Memahami kehendak Allah dalam hidup ini. Dan ini tidak sederhana. Perlu kejujuran untuk mendengarkan suara nurani masing-masing. Yang kedua, bukan saja tidak perlu takut, tetapi juga kita perlu aktif, yaitu menyatakan karya. Perlu aktif menyatakan karya, berbuat baik, menolong pemerintah agar menjalankan fungsinya dengan benar. Kalau tahu pemerintahnya salah, ya ditegur. Tentu dalam hal ini bisa memainkan peran gereja sebagai institusi, sebagai suara nabi. Dan saudara-saudara sebagai individu di mana saudara ada, mulai dong memainkan perannya. Sehingga di dalam itulah kita boleh memberikan sesuatu yang baik, yang benar. Dan kalau engkau berbuat baik dan benar, engkau tidak perlu takut. Sekalipun mungkin resikonya menakutkan. Bedakan resiko menakutkan dengan sikap takut. Tidak perlu takut kalau engkau berbuat benar. Sekalipun resikonya menakutkan. Tunduk menjadi sikap kita yang berikut. Tunduk pada ketetapan-ketetapan pemerintah yang benar loh. Yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah yang lebih tinggi. Kalau dilarang berbakti, tidak boleh orang Kristen kebaktian. Oh nanti dulu, kita mesti protes. Kan gitu saudara? Iya dong, itu kan tidak benar. Sudah tidak benar. Oleh karena itu gereja mesti menyikapi diri baik-baik saudara. Pemerintah tidak nyuruh, tapi banyak gereja yang sudah libur sendiri gerejanya. Karena ini, karena itu, dengan berbagai alasan. Saya pikir gereja tetap dijalankan. Kalau jemaat karena sesuatu dan lain hal, mungkin jauh bahaya jalannya, karena ada kerusuhan, keributan, dia tidak datang. Ya tidak apa-apa. Tapi kebaktian yang ditetapkan gereja tetap jalan. Persekutuan yang ditetapkan gereja tetap jalan. Mungkin satu dua orang, tak apa-apa. Kiranya itu boleh menjadi teladan bagi jemaat yang tidak datang. Menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Jangan disamakan. Mereka tidak datang karena takut, gereja pun ikut-ikutan takut. Lah kalau gini siapa yang mau dicontoh? Siapa yang mau diteladani? Jangan berdalih cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu sih cerdik tidak tulus loh saudara. Kalau cerdik tapi tulus, Anda sedikit lugu. Anda perlu sedikit rendah hati. Dan semua itu menuntut keberanian. Kalau sesuatu terjadi. Jadi dalam hal ini penting untuk menyatakan sikap seperti yang saya bilang tadi. Pemerintah bukan untuk ditakuti. Selagi engkau benar, tidak perlu takut. Tapi kalau salah, takutlah. Ya. Sehingga kita memainkan peran secara utuh, saudara. Orang luar pun bisa lihat dan bisa belajar. Wah, lain loh mereka. Ini enggak, saudara. Akhirnya orang mulai berpikir, namanya gereja itu penakut juga ya. Diancam, digebrak, akhirnya pada sepi tuh. Diancam, digebrak, akhirnya pada begini tuh. Diketawain. Repot kan saudara. Apalagi orang-orang Kristen banyak yang khotbah kan galaknya luar biasa. Kalau di atas mimbar, Allah Maha Kuasanya kan hebat sekali. Tapi menghadapi realita, menghadapi permasalahan, baru ketahuan aslinya kayak apa. Maka di sini gereja perlu hati-hati. Tapi bukan berarti saudara-saudara juga boleh bilang begini, oh kalau gitu kita khotbah jangan galak-galak ya. Artinya galak ini bukan galak kenceng-kenceng loh saudara. Teriak yang prinsip yang benar gitu maksud saya ya. Kalau gitu kita khotbah gak usah galak-galak, yang kalem-kalem aja, yang slow-slow aja. Nanti kalau ada kerusuhan berarti kan kita boleh dong untuk libur dan lain-lain. Karena konsisten kan. Ini gawat lagi. Iya kan saudara. berita itu perlu disampaikan dengan prinsip dan keberanian yang benar. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan pada kita tetap setia dan benar. Kita tidak perlu seperti Petrus yang teriak kencang tapi menyangkal Kristus. Tapi kita pun bisa seperti Petrus, maka itu kita perlu berdoa supaya jangan jatuh ke pencobaan yang sama. Jadi kita mesti memainkan peran secara utuh. So, saudara, disinilah kita perlu untuk memikirkan peran kita. Disinilah kita perlu untuk menempatkan posisi kita secara pas sebagai warga negara. Kita harus peka kepada situasi sosial yang ada di sekitar kita. Jangan menjadi individualis. Iya kan? Saudara tidak perlu takut kepada lingkungan saudara kalau saudara hadir sebagai berkat di sana. Yang bikin pusing kan gedung gereja megahnya luar biasa. Lingkungannya masih kumuh. Tapi katanya kasihlah sesama manusia. Bagaimana mungkin engkau bisa membangun gerejamu menjadi megah, glamor begitu luar biasa, sementara lingkunganmu kumuh? Di mana kepekaanmu kepada lingkunganmu? Di mana kepekaanmu kepada tetanggamu? Di mana kepekaanmu pada orang-orang kaya, apa orang-orang susah, orang-orang miskin yang ada di sekitarmu, yang Tuhan titipkan padamu ketika Tuhan mengatakan, aku tidak selalu bersama dengan kalian, tetapi orang-orang susah ini, orang-orang miskin ini selalu ada bersama dengan kalian. Saya lebih suka mengevaluasi keadaan dan kehadiran kita sebagai gereja daripada bereaksi terhadap situasi yang ada. Sehingga dengan mengevaluasi diri kita menciptakan satu aksi yang solid. Bukan sekedar reaksi, kapan beresnya. Tapi ciptakan aksi yang mempengaruhi lingkungannya. Ciptakan aksi yang boleh memberi satu arah bagi perjalanan bangsa. Jadi peka kepada situasi di sekitar kita. Sebagai gereja, sebagai individu. Jadi kita tidak usah juga takut kepada masyarakat di sekitar kita. Tidak usah takut kepada lingkungan kita. Kalau kita menjadi berkat, kita dinilai baik. Banyak orang siap jadi pagar hidup untuk saudara. Saya sangat percaya hal itu. Saudara diganggu orang lain, bukan saudara yang berperang baginya. Orang lain datang belain saudara. Nah, masalahnya saudara benar apa enggak? Oh, jangan-jangan sudah balak menagur kecemburuan sosial. Justru membuat orang lain menjadi beringas. Jangan salahkan. Ini kan jadi repot. Kita harus hati-hati. Ya, ini perlu. Kita perlu juga kritis untuk meminimalisasi situasi-situasi yang ada. Tidak menjadi emosional. Sektarian yang diteriak-teriakan yang gak karu-karuan. Sikap primordial yang gak karu-karuan. Kita mesti boleh menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saya sadar sekali saudara-saudara kita, gereja-gereja yang ada di Ambon pasti sulit memainkan perannya. Tapi ini menjadi satu kehormatan bagi mereka untuk menunjukkan kualitas kekristenan yang sungguh. Simpang siur informasi memang sangat menakutkan, mengerikan, tergantung siapa yang memberitakan. Sehingga kita menjadi bingung dan sulit. Sebetulnya itu kayak apa? Sangat-sangat-sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat-sangat menakutkan. Jadi yang menakutkan bagi saya bukan sekedar keributannya saudara, adalah kehilangan citra kekristenan. Hilangnya pegangan. Karena situasi, akhirnya kita jadikan alasan untuk setuju melakukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Oh, saudaraku, kita perlu sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Tuhan kelihatannya, menurut saya, lagi menguji bangsa ini. Orang-orang Kristen di Indonesia terus mengalami proses pemurnian. Seperti apa? Realita yang ada dihadapi seperti apa? Khotbah mah gampang, saudara. Termasuk saya bicara dari sini, saudara dengar di rumah masing-masing. Ini gampang, tinggal perlu persiapan sekian jam. Tapi bagaimana mewujudkannya? Itu menjadi tantangan. Saya berani bicara. Maka saya juga harus berani mewujudkan. Dan saya mengajak saudara untuk kita mewujudkannya bersama-sama. Kita juga mesti peka kepada suara hati. Itu sebab Allah juga mengingatkan kepada kita. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Yaitu saudara, suara hati nurani yang bersih, yang cinta kepada kebenaran, yang cinta kepada keadilan. Tidak menjadi sektarian, tidak menjadi primordial. Bukan dimiliki oleh sekelompok orang, bukan dimiliki oleh satu denominasi gereja, tapi menjadi milik semua orang karena dia milik Kristus. Dia menjadi berkat untuk semua orang karena dia adalah punyanya Kristus. Dia melintasi tembok denominasi, dia melintasi tembok yang tidak penting, dan dia bisa membedakan mana yang perlu diimani dan mana yang perlu untuk dijalankan di dalam pengertian berrelasi. Dia mesti membedakan kapan dia sedang berbicara berhubungan dengan seseorang tentang iman dan kapan dia sedang bermasyarakat. Artinya, iman itu tidak selalu harus muncul dalam statement-statement ayat Alkitab kan. Tapi iman itu di dalam bermasyarakat muncul dalam perbuatan cinta kasih. Engkau kan perlu hargai orang lain. Kalau orang lain tidak mau dengar engkau mengatakan Kristus, ya jangan ngomong dong. Betul gak? Orang kan punya hak asasi manusia juga untuk tidak mendengar kata Kristus. Tetapi kan sebagai seorang Kristen engkau mesti merefleksikan imanmu toh. Jadi enggak usah sebut Kristus, tapi berbuatlah baik. Itu pun sudah menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Mencintai sesama kita. Mengasihi sesama kita. Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Oleh karena itu, saudara, seorang Kristen yang baik pasti menjadi warga negara yang baik. Dia pasti mengerjakan yang baik. Dia memikirkan apa yang baik bagi bangsa ini. Dia pasti memikirkan apa yang perlu bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Maka saya percaya, sebagai seorang Kristen yang baik, saudara pasti memikirkan apa yang saudara bisa mainkan di dalam peran saudara untuk menuju kebaikan bangsa ini dalam menuju pemilu ini, bukan? Saudara pasti bisa memikirkan apa yang baik bagi bangsa ini dalam memikirkan memberantas bagaimana KKN itu, bukan? Kalau saudara punya informasi, jangan simpan sendiri. Beri kepada yang berhak, supaya yang berhak itu bisa memeriksa betul atau tidak. Mainkan peran saudara. Itulah tugas tanggung jawab yang bisa kita mainkan di dalam berpolitik. Berpolitik tidak berarti semua kita harus rame-rame ke gedung MPR, DPR sana, saudara. Berpolitik bisa saudara mainkan di lingkungan di mana saudara ada. Mainkan peran saudara. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.